terkadang mereka melewati batas-batas Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Bisa jadi dengan kebodohan mereka, bisa jadi juga karena kezalimannya. Jadi melewati batas Allah karena kebodohan, yang kedua karena kezaliman. Wa hadza babun yajibu tasabbutu fihi wa sawa'un fi dzalikal inkaru 'alal kuffari wal munafiqin wal fasiqin wal 'asim. Dan bab ini wajib kita berhati-hati. Sama saja, apakah kita mengingkari kemungkaran itu atas orang-orang kafir, ataukah kita mengingkari atas orang-orang munafikin, atau orang-orang fasik, atau orang-orang yang berbuat maksiat, kita harus berlaku adil. Tidak boleh kita melewati batas. Termasuk nanti juga kepada ahlul bid'ah. Tetap kita mengingkari mereka, tapi berbohong, atau berdusta, atau memfitnah, tidak boleh. Menurut ketentuan syariat yang harus kita lakukan. Jadi ini dawabit yang harus diperhatikan oleh orang yang menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Syekhul Islam. Wa fil ayati 'alaikum anfusakum ma'nan akhar. Pada ayat, hendaklah kamu mengurus diri kamu, ada makna yang lain. Wa huwa iqbalul mar'i 'ala maslahati nafsihi 'ilman wa 'amalan wa i'raduhu 'amma la ya'nihi. Kama qala sahibu syariah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dalam ayat alaikum anfusakum, dalam kamu urus diri kamu, ada makna yang lain selain makna yang sudah dijelaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu seseorang menghadapkan dirinya untuk kemaslahatan dirinya. Ada makna yang lain, seseorang menghadapkan dirinya untuk kemaslahatan dirinya, yaitu ilmu dan amal. Dan dia berpaling dari apa-apa yang tidak bermanfaat darinya. Antum perhatikan, kalau antum sudah mengingatkan orang, mengajak orang kepada perbuatan yang ma'ruf, mencegah orang dari perbuatan yang mungkar. Mungkar ini umum, apa saja yang mungkar itu. Yang paling mungkar adalah syirik. Kemungkaran yang paling mungkar adalah syirik. Ya, maksiat yang paling maksiat adalah syirik. Kemudian setelah itu bid'ah. Setelah itu maksiat-maksiat yang lain. Kita sudah berusaha untuk mengingkarinya, tapi orang itu tetap berbuat yang demikian. Maka kita urus diri kita. Di samping kita urus diri kita, yang penting lagi dari mana itu, kita harus mengurus diri kita tentang ilmu dan amal. Artinya, jangan kita putus asa. Jangan kita merasa, wah sudah, kita sudah melakukan kewajiban, sudah selesai. Kita enak-enak saja, santai. Tidak. Terus kita talabul ilmi syar'i, tidak boleh tinggal. Menuntut ilmu terus, tidak boleh tidak. Kita baca lagi kitab-kitab para ulama, kita datangi majelis ilmu, sampai kita dapatkan ilmu. Kita sudah menyampaikan itu, jangan kita putus asa. Oh, orang itu sudah gak mau dengar, orang itu gak mau dinasihati. Tinggalkan. Masih banyak umat yang mau mendengarkan dakwah kita. Masih banyak umat yang mau mendengarkan dakwah kita. Jadi kalau ada umpamanya, kita jangan putus asa. Umpamanya takdirkan Allah, orang-orang yang pernah ikut kajian kita umpamanya, semuanya pergi ke tempat yang lain, berpindah. Jangan putus asa, biarkan aja. Biarkan aja. Kita sudah menyampaikan yang hak, sudah kita dakwahkan. Dia tidak mau dengar, tidak mau dinasihati. Biarkan. Masih banyak jutaan umat yang akan ikut dakwah kita. Jadi gak usah dipikirkan kita sibuk sampai putus asa. Jangan ya. Sibukkan diri kita dengan ilmu. Sibukkan diri kita dengan amal. Dari apa yang kita ketahui, ilmu dan amal. Setelah itu, berpaling dari apa-apa yang tidak bermanfaat. Jadi antum, jangan ya, heran. Umpamanya ada di kajian antum, tadinya 15 orang, kemudian ada 7 orang ikut ahlul bid'ah. Atau ikut manhaj yang tidak benar. Tinggal 8 orang. Gak usah putus asa. Gak usah sedih. Biarkan aja. Ini sudah kristalisasi dari Allah SWT. Ada tasfiyah. Memang begitu jenisnya mereka. Sudah. Masih banyak orang yang mau akan mendengar dakwah kita. Ya. Dan kita berpaling dari apa yang tidak bermanfaat. Sebab Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Hadisnya riwayat siapa? Riwayat siapa? Riwayat siapa? Di Arba'in. Riwayat Tirmidzi. Cepat jawab. Kemudian dijelaskan di sini lagi oleh Syekhul Islam, wala siyama kafratul fuduli fi ma laysa bil mar'i ilaihi hajatun min amri dinihi wa dunya. La siyama takallum li hasadin aw riyasah. dan apalagi banyaknya orang ya ingin tahu tentang apa-apa yang bagi seseorang itu tidak ada keperluannya, baik urusan agama maupun dunia. Apalagi berbicara karena hasad, dengki atau iri, atau karena kedudukan, karena kepemimpinan, ini gak ada manfaatnya. Jadi kalau orang berbicara itu karena hasad, dengki atau iri, atau riasa, kita tinggalkan. Banyak orang berbicara karena itu. Wa kadzalikal amal fa sahibuhu imma mu'tadil zalim wa imma safihun 'abid. Demikian juga amal, maka orangnya bisa jadi orang yang telah melewati batas, zalim, atau orang itu bodoh dan berbuat sia-sia. Yang orang yang berbicara pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya, imma orang itu mu'tadil zalim, melewati batas dan zalim, atau dia orang yang bodoh yang dia berbuat sia-sia. Wa ma aktsara ma yusawwiru asy-syaitanu dzalika bi suratil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wal jihad fi sabilillah wa yakunu min babiz zulmi wal 'udwan. Betapa banyak setan menggambarkan tentang masalah itu dengan gambaran dia menyuruh yang ma'ruf mencegah yang munkar dan jihad di jalan Allah, pada hakikatnya orang itu telah melakukan perbuatan zalim dan melewati batas. Jadi setan banyak sekali memberikan gambaran kepada seseorang yang berbuat yang ma'ruf atau mencegah yang mungkar atau jihad dan Allah, pada kekatnya orang ini adalah orang yang zalim. Cuma seolah-olah saya ini menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, memberantas kemungkaran, pada kekatnya orang ini adalah orang yang zalim. Atau dimengatakan mengatasnamakan jihad yang bukan ketentuan jihad, bukan menurut ketentuan syar'i dia mengatakan jihad itu. Bukan menurut ketentuan-ketentuan syar'i, bukan menurut ketentuan nas hadis atau ayat yang berkaitan tentang masalah itu, ini orang-orang ini telah berbuat zalim. Cuma mengatasnamakan jihad. Banyak orang-orang mengatasnamakan jihad itu. Ya, seperti demo dibilang jihad. Ya, demo, demonstrasi, berontak kepada penguasa dibilang jihad. Yang pertama kali berontak kepada penguasa siapa? Dalam sejarah. Orang-orang apa? Khawarij. Yang kata Rasulullah, al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjingnya neraka, kata Rasulullah. Yang pertama kali berontak kepada ulil amri adalah khawarij. Kata Nabi, al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Bukan tanpa maslahat, tanpa mafsadah. Bahkan terjadi pertumpahan darah. Dan bikin kekacauan di mana-mana. Dengan cara-cara yang demikian itu. Jadi, setan itu menggambarkan seperti itu. Setiap ada perintah atau larangan dalam syariat, mesti setan itu membisiki anak Adam ini dengan dua. Imma orang itu melewati batas atau orang itu taksir. Melalaikan perintah Allah. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam. Ma amarallahu bi amrin illa atarada syaitanu fihi bi amrayn. La yubali bi ayyihima dhafir ghuluwun aw taqsirun. Tidaklah Allah memerintahkan tentang satu perkara melainkan akan dihalangi oleh syaitan dengan dua. Setiap ada perintah Allah atau larangan dari Allah mesti dihalangi oleh syaitan dengan dua. Dibisiki anak Adam itu dengan dua. Pertama dengan bisikan, "Ndaklah engkau melewati batas." Bisikan yang kedua, "Ndaklah kamu lalaikan perintah ini." Selalu syaitan itu berusaha begitu. Dalam kehidupan sehari-hari mesti. Terkadang orang itu melewati batas, terkadang orang itu melalaikan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi, orang-orang yang menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, atau mengatasnamakan jihad, ini banyak sekali digambarkan oleh syaitan dengan gambaran yang tidak benar. Yang seolah-olah dia menyuruh yang ma'ruf. Dia berbuat baik. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَةً. Dan mereka menyangka bahwa diri mereka itu telah berbuat kebajikan. Di antara tafsir, dari sekian banyak tafsir para ulama, di antaranya disebutkan tentang Khawarij dalam ayat itu. Ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Kahfi itu. Qul hal unabbi'ukum bil aktsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku kabarkan kepada kamu tentang orang-orang yang rugi amalnya? Yaitu orang-orang yang sesat usaha mereka. Dan mereka menyangka bahwa mereka itu baik. Jadi mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat kebajikan. Nah ini tidak benar yang seperti ini. Nah, di antaranya yang ditafsirkan itu awalnya berkaitan tentang orang kafir. Awalnya berkaitan tentang orang kafir. Nah, selanjutnya dalam tafsirnya itu ada juga disebutkan tentang masalah khawarij. Antum bisa lihat dalam tafsirnya, di antaranya juga disebutkan tentang masalah khawarij. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Setelah membahas tentang kaidah ini, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini juga dijelaskan lagi oleh Syekhul Islam. Terkadang orang menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar, dia yakin bahwa dia taat kepada Allah Rasulnya, padahal dia telah melewati batas-batas Allah. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim begini. Antum perhatikan. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in di juz yang ketiga. Kata Ibnu Qayyim, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam syara'a li ummatihi ijaba inkaril munkar liyahsula bi inkarihi minal ma'ruf ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Fa idza kana inkarul munkar yastalzimu ma huwa ankar minhu wa abghadu ila Allah wa rasulihi fa innahu la yasughu inkaruhu." Wa in kana Allah yubghiduhu wa yamkutu ahlah. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah mensyariatkan kepada umatnya wajib mengingkari kemungkaran. Tujuan dari mengingkari kemungkaran agar dapat dari mengingkari kemungkaran itu yang ma'ruf yang dicintai oleh Allah Rasulnya. Jadi Nabi Muhammad mensyariatkan kepada umatnya wajib kita mengingkari kemungkaran agar dengan kita mengingkari kemungkaran itu kita mendapatkan ma'ruf, kebaikan yang dicintai oleh Allah Rasulnya. Apabila mengingkari kemungkaran, justru kita akan mendapatkan yang lebih mungkar lagi daripada itu dan dibenci oleh Allah Rasulnya, maka tidak boleh kita mengingkarinya. Dan Allah membencinya dan memurkai orang yang berbuat demikian. Contohnya apa? Dicontohkan oleh Ibnu Qayyim ini. Hadza kal ingkari 'anil muluki wal wulati bil khuruji 'alaihim. Fa innahu asasu kulli syarrin wa fitnatin ila akhir dahr. Seperti apa? Seperti mengingkari raja-raja dan juga mengingkari para penguasa dan ulil amri dengan kita memberontak atas mereka itu. Sesungguhnya mengingkari penguasa dan memberontak atas penguasa adalah pokok dari setiap kejelekan dan fitnah sampai akhir zaman. Wa qad ista'adzana sahabatu Rasulullah SAW fi qital umara alladzina yu'akhiruna sholata 'an waqtiha. Dan para sahabat telah minta izin kepada Rasulullah untuk memerangi ulil amri yang mereka mengakhirkan salat dari waktunya. Wa qalu afala nuqatiluhum? Dan mereka berkata, ya Rasulullah, apakah kita tidak memerangi ulil amri ini, penguasa-penguasa ini? Faqala la ma aqamu shalah. Tidak boleh selama mereka melaksanakan salat. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Wa man ta'ammala ma jara al-islami min al-fitanil kibari was-shighar ra'aha min idha'ati hadzal asl wa 'adami as-sabr 'ala munkarin fa talabi izalatihi fatawallada minhu ma huwa akbaru minhu faqad kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara bi makkah akbar al-munkarat wa la yastati'u taghyiraha bal lamma fataha Allahu makkah wa fatada dar islamin 'azama 'ala taghyir al-bait wa raddihi 'ala qawaid ibrahim wa mana'ahu min dhalik ma'a qudratihi 'alayhi khasyata wuqu'i ma huwa a'zam minhu min 'adami ihtimali quraish lidhalik liqurbi 'ahdin bil islam wa qawnihim hadith ya 'ahdin bi kufrin. Barang siapa yang memperhatikan apa yang terjadi yang menimpa Islam dan kaum muslimin dari fitnah-fitnah yang besar dan fitnah-fitnah yang kecil, dia akan melihat karena umat Islam ini menyia-nyiakan pokok ini. Artinya pokok yang mendasar sekali kepada ulil amri itu as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat. Tidak boleh memberontak. Itu pokok. Sebagaimana sabda Rasulullah. Apa? Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? As-sam'u wa ta'ah wa in tamara 'alaikum 'abdun habasyi. Hendaklah kalian mendengar dan taat meskipun yang memerintah kalian seorang hamba habasyi. disuruh asma wa ta'ah. Jadi terjadinya fitnah-fitnah yang besar dan yang kecil disebabkan karena menyia-nyiakan ini. Tidak taat dan kemudian memberontak pada penguasa. Wa adami sabar ala mungkar, dan tidak sabar terhadap kemungkaran yang ada. Ini semua yang kita lihat, banyak kemungkaran. Kemungkaran banyak sekali kita lihat. Kita sabar. Kita nuntut supaya cepat dihilangkan. Dihabiskan kemungkaran ini, dia apa akan timbul? Kata Ibnu Qayyim, fatawalad jamin humahu akbaru min, maka timbul yang lebih besar lagi kemungkaran. Sesungguhnya Rasulullah SAW melihat di Mekah sebesar-besar kemungkaran. Di Mekah Rasulullah melihat sebesar-besar kemungkaran. Apa yang Rasulullah lihat di Mekah itu? Apa? Syirik, penyembahan kepada berhala. 360 patung yang ada di Ka'bah ini. Sebesar-besar kemungkaran Rasulullah lihat. Tapi Rasulullah sabar. Dan aku dakwah tauhid. Sampai Rasulullah hijrah. Kemudian Rasulullah umrah juga. Belum. Dihancurkan. Waktu Fathu Mekah baru Rasulullah di. Baru setelah Fathu Mekah itu Rasulullah hancurkan. Setelah mempunyai kekuatan. Jadi setelah hijrah pun tidak langsung dihancurkan. Jadi sini disebutkan, ya Rasul makata akbar al-munkar wala yastafi utaghyiraha. Rasul tidak mampu untuk merubahnya. Bahkan tatkala Allah memberikan kemenangan dengan Fathu Mekah dan Mekah itu menjadi negeri Islam, Rasulullah ingin merubah tiang-tiang yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya, itu dirubah seperti pada waktu zaman Nabi Ibrahim. Jadi tiang-tiang yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dirubah oleh orang-orang Quraisy Mekah. Dirubah menurut bentuknya mereka. Rasulullah akan rubah, dirubah lagi seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi Rasulullah larang. Padahal Rasulullah mampu pada waktu itu untuk merubahnya. Karena apa? Karena Rasulullah takut akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Yaitu apa? Dengan murtadnya orang-orang Quraisy nantinya. Mereka tidak sanggup untuk melihat kemungkaran ini. Kok yang saya bangun, yang kami bangun dirubah oleh Rasulullah. Sehingga mereka lari. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mampu untuk merubahnya. Dan negeri Makkah sudah negeri Islam. Tapi Rasulullah tidak mau merubahnya. Karena apa? Mereka baru masuk Islam. Walihada lam ya'dan fil inkari alal umara ibliyat lima yatarattabu alaihi min wuku'i ma huwa azamu minhu kama wujida sawa'an. Demikian juga Rasulullah tidak mengizinkan untuk mengingkari ulil amri, penguasa-penguasa dengan kekuatan. Kenapa? Karena justru akan timbul yang lebih besar lagi daripada itu. Sebagaimana terdapat sama dengan itu. Contohnya lagi, wa min hadzal bab, kata Syekhul Islam, iqrarun Nabi SAW li Abdullah bin Ubay, wa mithlihi min a'immatin nifaqi wal fujur, lima lahum min a'wanin. Demikian juga, termasuk bab ini Rasulullah membiarkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Tokoh munafik. Jelas kalau dibandingkan orang kafir dengan orang munafik lebih bahaya mana? Orang munafik. Jelas Nabi tahu tokoh munafik. Dan Umar bin Khattab juga mengingatkan Rasulullah ini tokoh munafik dan berbahaya untuk Islam dan kaum muslimin. Dan Rasulullah mampu untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Mampu Rasulullah. Umar bin Khattab mampu untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Tapi dibiarkan tidak dibunuh. Dia tokoh-tokoh munafikin. Dan tokoh-tokoh orang yang jahat. Karena apa? Mereka punya umat, mereka punya pengikut. Fa izalatu munkarihi binau'in min iqabi mustalzamatun wa izalatu ma'rufin akthar min dzalik. Karena dengan kita mengingkari kemungkaran, yaitu dengan menghukum dia, menyiksa dia, justru akan menimbulkan kita menghilangkan kemarufan yang sekian banyak. Jadi dengan kita membunuh orang itu, kemakrufan yang lain yang sekian banyak akan hilang. Apa? Yaitu dengan marahnya kaumnya. Kemudian wanufurin nas, orang-orang akan lari dari Rasulullah. Kemudian juga mereka akan menuduh Rasulullah bahwa Rasulullah membunuh para sahabatnya. Karena apa? Dianggap oleh orang-orang kufar bahwa Abdullah bin Ubay ini apa? Sahabat oleh orang kafir. Jadi orang kafir menganggap bahwa Abdullah bin Ubay lah sahabatnya Rasulullah. Padahal dalam Islam, orang munafik bukan sahabat, sahabat bukan munafik. Jadi Abdullah bin Ubay tidak masuk ke dalam kategori sahabat. Cuma orang kafir menganggap itu sahabat. Kalau Rasulullah bunuh Abdullah bin Ubay, orang-orang kafir yang akan masuk Islam, bahkan melihat Rasulullah membunuh sahabatnya. Berarti Rasulullah kejam, jahat. Itu yang ada pada mereka. Jadi Rasul biarkan sampai meninggal dunia. Bahkan diantara bajunya pun diberikan kepada anaknya Abdullah untuk mengkafani jenazah ayahnya. Jadi ini tokoh munafikin. Rasulullah tidak mengingkari. Artinya bukan berarti Rasulullah tidak mampu. Rasulullah mampu. Cuma Rasulullah sabar terhadap kejahatan orang-orang munafik ini dan juga orang-orang yang jahat. Karena itu kita jangan berpikir yang picik gitu. Melihat panjang, dakwah kita ini masih berjalan alhamdulillah, bismillah. Kalau kita berontak atau mengancam penguasa dengan pedang dan yang lain, akan dihabiskan semuanya dan dakwah tidak ada lagi. Dakwah ini tidak ada lagi gitu. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh ikhwanul muslimin. Ya. Di Mesir. Atau orang-orang hizbina halki, sekian banyak yang korban. Bukan sedikit. Dan dakwah itu tidak berhasil. Tidak ada yang namanya berontak itu menghasilkan dakwah yang berhasil, tidak ada. Tidak ada, selama-lamanya. Jadi ini harus dipahami. Karena itu dijelaskan juga oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Beliau mengatakan begini. Ketika terjadi fitnah, ya, terjadi pemberontakan pada zamannya Yazid bin Muhallab, maka Imam Hasan al-Basri mengatakan, fa'amarahum ayyalzamahum buyutahum wa yughliqu alaihim abwabahum thumma qala wallahi law anna an-nasa idza tubu min qibali sultanihim sabaru ma labithu ay yarfa'a Allah azza wa jalla dhalika anhum wa dhaaka annahum yafza'una ila as-sayf fayukaluna ilayhi wa wallahi ma ja'u biyawmin khairin qatt. Kata Imam Hasan al-Basri, yaitu Imam Hasan al-Basri menyuruh mereka untuk tetap tinggal di rumah-rumah mereka. Menutup pintu-pintu mereka. Kemudian Imam Hasan al-Basri mengatakan, demi Allah, kalau seandainya manusia ini dicoba, diuji oleh Allah dari penguasanya. Penguasanya jahat, penguasanya zalim, penguasanya banyak berbuat kemungkaran dan menghina kaum muslimin. Sabar mereka diuji dari penguasa yang ada ini, sabar. Maka tidak lama lagi Allah akan angkat derajat mereka. Akan tetapi sayangnya mereka segera menggunakan pedang. Ya, pakai pedang, pakai samurai, pakai yang lainnya, fayukaluna ilaihi. Maka dibiarkan oleh Allah demikian itu. Wallahi ma ja'u biyaumin khairin qad, demi Allah, mereka tidak membawa kebaikan pun sedikit itu sudah itu. Karena setiap hari akan membawa kebaikan mestinya. Tapi justru fitnah itu ditambah lagi dengan kejelekan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, "Ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada satu hari melainkan hari yang sesudahnya lebih jelek daripada hari sebelumnya itu. Maka disuruh kita sabar menghadapi penguasa itu. Karena itu dikatakan oleh seorang ulama, "Wal yu'lam anna may yaquru inna ma yaqdumu a'da'al islami." Falaisat ibratu bitawrati wala bil infial, balil ibratu bil hikmah. Dalam kitab Risalah Al-Huquq dikatakan, dan dalam diketahui bahwa orang yang berontak, ya, sesungguhnya pada hakikatnya mereka membantu musuh-musuh Allah. Pada hakikatnya mereka membantu musuh-musuh Allah. Bukannya ibrah itu dengan pemberontakan, dengan pergolakan, dengan demo, wala bil infial, dengan emosi, bukan dengan yang demikian. Balil ibratu bil hikmah. Tapi ibrah itu dengan hikmah. Jadi kita justru musuh-musuh Islam itu berusaha untuk memanfaatkan kita. Untuk merusak. Maka kita tidak boleh mengikuti itu. Dan ini juga kaidahnya dalam kita menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar harus. Ma'ruf, tidak boleh perbuatan itu mungkar. Seperti dijelaskan di sini. Liyakun amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar ghair munkar. Wa idza kana huwa min a'zamil wajibati wal mustahabbat, fal wajibat wal mustahabbat la budda an takuna al maslahatu fiha rajihatan 'ala al mafsadah. Id bi hadha bu'ithat ar rusul wa nuzilat al kutub, wallahu la yuhibbul fasad, bal kullu ma amara Allah bihi fa huwa salah. Hendaknya perintah kamu dalam menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar tidak boleh mungkar. Apabila amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan sebesar-besar kewajiban dan sebesar-besar perbuatan yang sunnah, maka kewajiban-kewajiban dan amal-amal yang sunnah harus jelas padanya maslahat, padanya itu rajih atas mafsadah. Karena dengannya lah diutus para rasul dan diturunkan kitab-kitab. Demi Allah, Allah tidak cinta kepada kerusakan. Dan setiap apa yang diperintahkan Allah, semuanya adalah baik. Jadi kalau seandainya orang ingin berjihad, jihad itu baik. Tapi kalau dengan caranya kemudian dia menimbulkan kemungkaran, Allah tidak suka. Allah tidak suka kepada fasad dan kerusakan. Jihad itu ibadah. Jihad itu perintah Allah dan Rasulnya. Harus ikhlas, harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Dan harus memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh para sahabat ridwanullah jemaah. Ya tidak gampang. Jangan menimbulkan kerusakan. Jadi harus tahu dia sesuatu itu maslahat dan sesuatu itu mafsadah. Dia harus tahu. Jadi harus dia tahu ini maslahat dan mafsadah. Sebab kalau dia tidak tahu tentang maslahat dan mafsadah, maka justru mafsadah itu akan lebih besar. Selanjutnya, saya akan bawakan penjelasan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani ketika menjelaskan tentang wajibnya kita berjihad bersama ulil amri. Harus izin dengan ulil amri ketika memberikan keterangan dalam akidah tahawiyah, syarah akidah tahawiyah. Dijelaskan di sini, kata Imam At-Tahawi, wala naral khuruj ala a'immatina wa ulati umurina wa in jaru wala nad'u alaihim wala nanzi'u yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridha ma lam ya'muru bi ma'siyatin wa nad'u lahum bis salati wal mu'afat. Dan kita memandang tidak boleh kita keluar atas imam-imam dan ulil amri meskipun ulil amri itu berbuat kezaliman, berbuat jahat. Dan tidak boleh kita mendoakan kejelekan kepada mereka. Ya, tidak boleh mendoakan kejelekan. Atau mencaci maki, tidak boleh. Mencaci maki mengatakan ulil amrinya sinting, atau majnun, atau maghrum. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Ya, seperti orang-orang yang demo depan istana, bawa senjata, bawa pedang, bawa samurai, kemudian mengata-ngatai ulil amri dengan perkataan yang jelek. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Apa ada perubahan? Tidak ada perubahan. Justru kita berdosa dengan cara yang demikian. Kalau kemungkaran atau kejahatan, siapapun tidak akan redha dilaksanakan atau dibenarkannya kemungkaran di muka bumi ini. Kita tidak redha. Hukum-hukum yang dijalankan bukan hukum Islam, kita tidak redha. Tapi apakah dengan cara yang demikian, cara Islam itu? Makanya di sini nanti kita akan bahas. Meskipun mereka berbuat zalim, meskipun mereka berbuat maksiat, tidak boleh kita mendoakan kejelekan untuk mereka. Tidak boleh juga kita melepaskan tangan untuk tidak taat kepada mereka. Dan kita memandang bahwa taat kepada mereka termasuk taat kepada Allah yang merupakan hukumnya wajib. Selama mereka tidak menyuruh untuk berbuat maksiat, selama ulil amri tidak menyuruh untuk berbuat maksiat, dan kita mendoakan kepada mereka agar mereka diislahkan, artinya diperbaiki oleh Allah SWT dan diberikan keselamatan. Ya pokok itu diberikan islah, artinya ditunjuki oleh Allah dan diberikan hidayah oleh Allah SWT. Dijelaskan dalam syarah akidah tahawiyah, dijelaskan gini. Syarahnya tidak seluruhnya, dibawakannya masih sedikit saja. Kemudian setelah itu diberikan syarah oleh Syekh Albani. Wa ammaluzumu ta'atihim wa injar. Fali annau yatarattabu ala al-khuruji min ta'atihim min al-mafasidi adha'afa ma yahsulu min jawrihim. بل في الصبر على جورهم تقدير السيئات فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالها أعمالنا والجزاء من جنس العمل. Dikatakan dalam syarah akidah tahawiyah, adapun tetap taat kepada mereka, kepada ulil amri, meskipun mereka zalim dan jahat. Karena apa? Karena kalau kita keluar, kita berontak, tidak mau taat kepada ulil amri itu, maka justru akan menimbulkan kerusakan-kerusakan lebih besar daripada kejahatan ulil amri itu. Bahkan dengan kita sabar atas kezoliman ulil amri, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Sesungguhnya Allah SWT tidaklah mengangkat, artinya tidaklah memberikan penguasa atas kita itu melainkan karena kerusakan amal kita. Penguasa yang diberikan oleh Allah SWT, umpamanya penguasa ini jahat, benci kepada Islam, zalim, Itu disebabkan apa? Karena jahatnya kita, rusaknya kita, karena rusaknya amal-amal kita. Wa jazaa'u min jinsil amal. Dan balasannya itu menurut jenisnya amal. Fa 'alainal ijtihad fil istighfari wa taubati wa islahil amal. Maka wajib atas kita bersungguh-sungguh untuk minta ampun kepada Allah, bertaubat dan memperbaiki amal kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan tidaklah menimpa kamu dari satu musibah melainkan dengan sebab tangan-tangan kamu, dan Allah banyak sekali memberikan maaf kepada kamu. Dalam surah Asy-Syura ayat 30. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 129 Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yahsibun." Dan demikianlah kami memberikan kekuasaan sebagian orang-orang zalim atau sebagian yang lain dengan sebab apa yang mereka usahakan. Fa idza arada ar-ra'iyyatu ay yatakhallasu min dhulmil amir adh-dhalim falyatrukuz dhulma. Apabila rakyat ini ingin terbebas dari kezaliman penguasa yang zalim, maka adalah rakyat ini melepaskan kezaliman. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Bahwa terus terang saja adanya Allah memberikan kekuasaan kepada kaum muslimin di dunia Islam ini atau kepada bangsa kita ini diberikan oleh amri orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, dan juga orang-orang yang benci kepada Islam disebabkan karena umat ini berbuat zalim. Kezaliman yang paling besar dibuat oleh bangsa ini adalah syirik kepada Allah SWT. Kezaliman yang besar yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini adalah kesyirikan kepada Allah SWT. Kemudian bid'ah-bid'ah yang banyak yang dilakukan, yang dibiarkan oleh para ulama dan kiainya. Mereka membiarkan kesyirikan yang sekian banyak, jutaan kaum muslimin masih berbuat syirik. Menyembah kubur, beribadah kepada orang-orang yang sudah mati, meminta kepada dukun-dukun. Kemudian mereka meminta kepada pohon-pohon, kepada jin, pakai jimat-jimat, dan yang lainnya. Ini jelas syirik. Syirkun akbar. Ya. Syirkun akbar. Minta tolong, istighosa. Jelasnya syirik. Ini zolim. Sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik kezoliman yang besar. Ini zolim. Perbuatan bid'ah juga demikian juga. Belum lagi maksiat-maksiat yang lainnya. Itu dulu diperbaiki. Itu dulu. Jadi karena banyaknya orang berbuat syirik, berbuat zolim, maka pemimpinnya pun seperti itu. Al-jaza' min jinsil amal. Jadi kata syarah, dalam syarah qidah tahawiyah ini, tidaklah Allah memberikan kekuasaan kepada satu kaum, melainkan karena rusaknya amal-amal kita. Jadi penguasanya itu tergantung dari jenis rakyatnya. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang kedua. Sesungguhnya Allah tidaklah mengangkat penguasa itu melainkan sama dengan jenis rakyatnya. Kalau rakyatnya, umpamanya yang gampang ya, yang gampang, umpamanya rakyatnya syirik, dikasih penguasa yang seperti itu juga. Rakyatnya berbuat beda, penguasanya seperti itu juga. Rakyatnya kasarnya maling, maka pemimpinnya pun dikasih yang seperti itu juga. Semuanya seperti itu. Jadi, dikatakan oleh Ibn Qayyim, bahwa tidak mungkin pada zaman kita, zamannya Ibn Qayyim itu, pada abad ke-8, tidak mungkin Allah akan memberikan penguasanya seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Atau seperti Umar bin Abdul Aziz. Tidak mungkin Allah memberikan penguasanya pada zaman ini, pada abad ke-8 Hijriah. Tidak mungkin seperti mereka. Apalagi seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak mungkin. Jadi kalau rakyatnya adalah orang-orang yang baik, pemimpinnya pun orang yang baik. Berkurang juga. Seperti itu. Itu yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian kata Syekh Al-Albani, "Wa fi hadza bayanun li tariqil khalas min dhulmil hukami alladziina hum min jildatina wa takallamuna bi alsinatina wa huwa ayyatubal muslimuna ila rabbihim wa yusahhihu aqidatahum wa yarubbu anfusahum wa ahlihim min al-islamis sahih tahqiqan li qawli ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ini adalah penjelasan bagaimana kita melepaskan diri dari kezaliman para penguasa, yang para penguasa itu adalah kulitnya sama dengan kulit kita, berbicara dengan lisan kita, yaitu hendaknya jalan keluarnya, hendaknya kaum muslimin taubat kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi penguasa yang zalim ini untuk kita melepaskan diri, bukannya dengan demo, ya, bukan dengan kita mencaci maki, bukan dengan cara yang lain, tapi yang pertama adalah kaum muslimin taubat kepada Allah. Antum ingat, kalau umpamanya penguasa itu berbuat kezaliman, berbuat maksiat, berbuat dosa, apa kita tidak berbuat dosa? Sama, kalau ulil amri berbuat dosa, kita pun berbuat dosa. Kalau ulil amri punya kesalahan, kita pun punya kesalahan. Sama dengan mereka. Maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa yusahihu aqidatahum. Yang kedua, mereka harus bereskan akidah mereka. Harus mereka bereskan akidah mereka. Bina akidah itu dengan akidah yang benar. Kita baru berapa tahun membina akidah ini? Belum berapa tahun kita. Ingat Rasulullah 13 tahun. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun membina akidah umat ini. Belum seberapa. Bina akidah umat ini. Bereskan akidah umat ini. Kemudian, wa yarubbu anfusahum wa ahlihim alal islamis sahih. Dan dalam mereka mentarbiah, mendidik diri mereka dan keluarga mereka di atas Islam yang sahih. Tiga, Syekh Al-Albani menyebutkan. Yang pertama adalah taubat kaum muslimin ini kepada Allah. Taubat. Ya. Ini banyak orang-orang politikus yang menyalahkan penguasanya. Ya, mereka juga sama seperti penguasanya. Hanya bisa mencaci maki dan segala macam, dia sendiri akidahnya tidak benar. Wah, banyak kejahatannya, sama aja. Kerusakan-kerusakan dilakukan juga sama. Taubat dulu kepada Allah. Semuanya taubat kepada Allah. Apakah rakyatnya, apakah oleh amrinya taubat kepada Allah SWT. Yang pertama kepada rakyatnya taubat kepada Allah SWT. Dan tokoh-tokohnya. Jangan hanya bisa orasi, demo. Pribadinya sendiri banyak dosa dan banyak maksiat. Kezaliman yang dilakukan. Kemudian yang kedua, membereskan akidah kita. Bereskan akidah kita kepada Allah SWT. Bereskan akidah kita dalam beribadah kita kepada Allah, dalam mentauhidkan Allah SWT. Yang ketiga, didik diri kita dan keluarga kita di atas Islam yang sahih. Sudah belum kita bina diri kita, keluarga kita di atas Islam yang sahih. Itu harus kita didik. Tarbiyah, seperti yang kita bahas dalam kitab At-Tazkiyah wa Tarbiyah. Ini untuk mewujudkan firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi bukan merubah apa yang ada pada penguasa mereka, ulil amri mereka, bukan. Sampai umat ini merubah apa yang ada pada diri mereka, bukan penguasa mereka. Jadi yang kita mulai perubahan itu pada diri dan keluarga, bukan pada penguasa. Antum lihat, orang yang merubah penguasa di mana-mana di seluruh dunia ini, antum lihat, diganti oleh penguasa yang bagaimana? Umpamanya ini orang ini berkuasa selama 20 tahun, berbuat zalim, kita harus tumbangkan penguasa ini. Diganti yang sama dengan dia. Atau bahkan yang lebih jelek lagi daripada itu. Karena bukan merubah penguasa, bukan merubah penguasa. Rubah diri kita dulu. Dan umat ini di atas Islam yang benar. Dan orang yang menumbangkan demikian, antum bisa lihat sepanjang zaman dan sepanjang sejarah, tidak berhasil. Justru kegagalan, kerugian, dan kemungkaran yang lebih mungkar lagi yang mereka adakan dengan cara itu. Orang-orang yang mengadakan, ya istilahnya revolusi atau reformasi, antum lihat, apa yang mereka dapat itu? Kemungkaran yang lebih mungkar lagi yang mereka hadapi. Bukan kebaikan, bukan maslahat yang mereka hadapi, tapi mafsadah yang lebih besar yang mereka hadapi. Kemudian dikatakan lagi oleh Syekh Al-Albani, wa ila dzalika asyara ahadud du'at al-mu'asirin. Karena itu seorang dai pada zaman sekarang ini memberikan nasihat, aqimu daulatul Islam fi qulubikum tuqam lakum fi ardikum. Tegakkanlah negara Islam dalam hati kamu, niscaya akan tegak di bumi kamu. Walaisa tariqul khalas ma yatawahhamu ba'dun nas wa huwa thawratu bisilal 'alal hukam. Bukannya jalan untuk melepaskan diri dari penguasa yang zalim apa yang dibayangkan oleh sebagian manusia, yaitu dengan demo, dengan berontak menggunakan senjata. Bukan. Ya, menggunakan senjata, pedang, samurai atau yang bukan atas penguasa, bukan. Biwasitatil inqilabatil askariyah, atau dengan perantaraan kudeta, kudeta militer. Fa innaha ma'a kauniha min bida'il asrul hadir fahiyya mukhalifatun linususi syari'atil lati minha al-amru bitaghyiri ma bil anfus. Sesungguh yang demikian itu termasuk bid'ah-bid'ah pada zaman sekarang ini. Demo-demo itu termasuk bid'ah pada zaman sekarang ini. Yang pertama kali demo pada penguasa adalah kaum khawarij. Pertama itu adalah termasuk bid'ah pada zaman sekarang. Yang kedua, bahwa yang demikian itu menyalahi nas-nas syariat yang menyuruh kita untuk merubah apa yang ada pada diri kita. Merubah apa yang ada pada diri kita. Wa kadzalika fala budda min islahil qa'idati li ta'sisil bina 'alayha wa la yansurun Allahu may yansuruh innallaha laqawiyyun 'aziz. Demikian juga kita harus memperbaiki kaidah dalam membangun ini. Yaitu Allah berfirman wa la yansurun Allahu may yansuruh innallaha laqawiyyun 'aziz. Sesungguhnya Allah akan menolong orang yang menolongnya. Dan sungguhnya Allah itu maha kuat dan maha gagah. Kita yakin Allah itu pasti menolong kita. Tapi caranya harus kita tempuh dengan cara yang sesuai dengan syariat. Kita yakin Allah itu pasti menolong kaum mukminin. Pasti sudah. Banyak ayatnya. Wa kana haqqan alaina nasrul mukminin. Dan hak atas kami menolong kaum mukminin. Dalam ayat yang lain Allah berkata, inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunia wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan nanti pada hari kiamat di saat berdirinya para saksi. Kita yakin bahwa Allah pasti menolong kaum mukminin, tapi kita sabar, jangan terburu-buru. Antum lihat bagaimana para ulama terdahulu, ya, mereka sabar kepada penguasa. Seandainya kalau ditakdirkan oleh Allah SWT penguasa yang ada ini kafir, seandainya dari kalimat-kalimat yang kufur, dari omongan-omongan yang kufur, yang melecehkan Islam dan kaum muslimin, omongan kufur belum tentu orangnya kafir. Ya, kita harus tanya para ulama, apakah sudah kafir atau belum omongan-omongan yang kufur itu? Perbuatan yang kufur, perbuatan yang syirik, sudah belum keluar dari Islam? Kita harus tanya para ulama. Seluruh ulama kita tanya, apakah sudah iqamatul hujjah, apakah dia ta'wil atau tidak? Seandainya, saya katakan, seandainya itu kafir. Seandainya pun, ulil amrinya itu kafir, kita harus sabar. Kita belum punya kekuatan. Jangan kita berbangga dengan 10.000 orang. Ya, di Aljazair lebih banyak daripada itu. Ratusan ribu di Aljazair dihabiskan sebentar. Menang sebentar, betul. Dikuasai oleh kaum muslimin, Ali Balhasi dan yang lainnya. Dari anggota FIS. Sebentar dia kuasai. Selanjutnya semuanya dihabiskan oleh penguasa yang ada. Karena apa? Orang kafir itu bersatu untuk menghancurkan Islam. Ya, gampang. Bukan di negeri itu. Orang yang dari luar pun menghancurkan. Orang pemimpinnya itu juga dipenjarakan semuanya. Rakyat yang ada dibunuh. Korban dakwah salaf tidak berjalan di Aljazair. Yang tadinya berkembang dakwah itu hancur. Dan ini terjadi semua tempat. Apakah itu di Mesir, apakah di Aljazair, di Sudan, di Yordania, semua tempat seperti itu. Yakin. Apakah kita gak bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada masa yang lalu? Fa'afadiru ya ulil absar. Antum lihat, pada zamannya tabi'in, penguasa juga sama seperti itu. Tabi'in. Sampai ketika fitnanya Imam Ahmad bin Hanbal tentang khalqul Quran, mengatakan Al-Quran itu makhluk, kafir atau tidak menurut para ulama? Mengatakan Al-Quran itu makhluk, kafir atau tidak? Kafir. Tapi bagaimana sikap Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang lain? Imam Ahmad bin Hanbal disiksa ya. Ya kawan, disiksa Imam Ahmad bin Hanbal. Diikat. Dikuda diikat, diseret keliling kota Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sabar. Bukan Imam Ahmad mengajak para rakyat untuk menyerang penguasa yang ada. Tidak. Antum lihat, di zaman sebelumnya sudah. Yang masih dekat dengan zamannya Rasulullah. Zamannya tabi'in. Pada waktu dikuasai. Ya, beberapa tempat itu oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf. Zalim. Membunuh seorang sahabat dan mungkin yang lainnya dibunuh. Yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam. Zalim. Tapi Abdullah bin Umar tetap menjadikan dia sebagai imam dalam salatnya. Makmum. Hasan al-Basri juga demikian. Zalim terus membunuh sahabat. Anda lihat. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Innal hajjaja azabullah. Fala tadba'u azaballahi bi'aidikum. Kata Imam Hasan al-Basri, sesungguhnya Hajjaj bin Yusuf azab Allah di muka bumi. Azab. Azab Allah. Janganlah kalian menolak azab Allah dengan tangan-tangan kalian. Akan tetapi, tidaklah kalian tadarru istikanah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Terus seperti itu. Bukannya menolak dengan tangan kita. Justru akan menimbulkan azab yang lebih besar lagi. Atau ingat, jangan sampai kita ini korban satu orang mukmin Kata Nabi Muhammad SAW, la zawalu dunya ahwanu 'inda Allah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini itu lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Antum enggak gampang bawa orang 100 orang, ya. 1000 orang, 3000 orang atau 10.000 orang tidak gampang ya, ikhwan. Kalau sampai ada satu yang terbunuh, kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab di hadapan Allah. Karena terbunuhnya seorang muslim itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus hancur dunia daripada terbunuhnya seorang muslim. Jadi jangan menggunakan cara-cara yang tidak benar. Kita ikuti yang dinasihati oleh para ulama. Karena itu Syekh Shalih bin Sa'ad As-Suwaimi menasihati tentang fatwa jihad ini. Jadi nasihat ini adalah nasihat dan fatwa berkaitan tentang jihad di Maluku. Ini beliau nasihati kepada teman-teman yang ada di Madinah. Kemudian kasetnya itu dikirimkan dan ditranskrip ke bahasa Indonesia ini. Ini ada bahasa Arabnya dan bahasa Indonesia-nya. Dan beliau juga tetangganya membela hartanya oleh fardu ain untuk mereka. Mereka tidak boleh lari dari medan jihad. Tapi untuk orang lain adalah fardu kifayah. Kita wajib membantu mereka dengan harta kita, dengan apa yang ada pada kita untuk menolong kaum muslimin yang ada di Ambon, yang ada di Maluku secara keseluruhan. Tapi membatalkan fardu ain berarti seluruh orang harus berangkat ke sana, ini tidak benar fatwa ini. Dan saya nasihati kepada para ulama yang menasihati seperti itu untuk bertakwa kepada Allah. Jadi kata Syekh Shalih bin Sa'ad As-Suwaimi Al-Harbi, dia menasihati orang-orang yang berfatwa demikian, mengatakan fardu ain. Nanti Anda bisa fotokopi ini. Ya. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan nasihat-nasihat juga para ulama yang saya sebutkan mudah-mudahan menjadi ibrah buat kita. Dan tanya-jawab, sebenarnya saya akan adakan. Tapi antum kumpulkan saja tanya-jawabnya. Insya Allah pekan depan. Karena saya baru pulang dari safar, masih capek. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan.